siapa sih kamu? Hai hai, siapa kamu? Selalu menggoda, hai hai, menggoda kalbu, membuat hatiku gelisah selalu. Suara yo, sejak berpandangan hatiku tak karuan, selalu terbayang-bayang wajahmu sorak. Siapa kamu? Selalu menggoda, hai hai, menggoda kalbu, membuat hatiku gelisah selalu. Siapa sih kamu? Hai hai, siapa kamu?